Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ayyuhal ikhwatu fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya melalui udara. Dan mudah-mudahan ini adalah sebagai upaya kita agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, wabil khusus di masa-masa ini, di mana kita sangat-sangat membutuhkan hidayah Allah Subhanahu wa taala agar tetap istiqamah, tetap berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Tabarakallahu fikum ayyuhal ikhwatu fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Sore hari ini insyaallah taala kita akan sedikit melihat tafsir dari ayat yang terakhir yang ada pada surat Luqman, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah lah yang mengetahui tentang ilmu, tentang hari kiamat. Hanya pada sisi Allah lah. Di sisi Allah, pengetahuan kapan terjadinya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha. Dan juga di sisi Allah lah ilmunya tentang hujan. Allah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan juga di sisi Allah lah pengetahuan tentang apa-apa yang ada di alam rahim. Di rahim. Rahimnya para wanita. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui apa yang dia akan usahakan untuk hari esok. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Dan juga tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan meninggal, dia akan mati. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui lagi maha khabir, yakni mengetahui perkara-perkara yang sirriyah yang tidak diketahui oleh makhluknya. Naam. Fabarakallahu fikum. Ayat ini juga semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Di sisinya lah kunci-kunci perkara-perkara yang ghaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di daratan dan juga yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqah illa ya'lamuha. Dan tidak ada sehelai daun pun yang berguguran melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardh wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu butir pun yang ada di dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan semuanya fi kitabim mubin, tertulis dalam kitab yang terang, yakni Lauhul Mahfuz. Fabarakallahu fikum. Para ulama menjelaskan tentang makna ayat yang ada di dalam surat Luqman ini. Naam. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Imam Sa'di rahimahullah, bahwa qad taqarrara anna Allah ta'ala ahata ilmahu bil ghaibi wa syahadah wa dhahir wal bawatin. Naam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa ilmunya Allah meliputi perkara-perkara yang gaib dan perkara-perkara yang dapat disaksikan, yang nyata. Wadzahir wal bawatin, yang zahir maupun yang batin. Wa qad yattali'u Allahu 'ibadahu 'ala katsirin minal umur al-ghaibah al-ghaibiyah. Dan terkadang juga Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada hamba-hambanya banyak dari perkara-perkara yang ghaibiyah. Naam. Namun di sana ada perkara-perkara yang tidak ada yang mengetahuinya. Hatta malakun muqarrab, nabiyun mursal, sampai pun malaikat yang dekat dan juga nabi yang diutus, tidak ada yang mengetahui perkara ini. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini, yakni akhir dari surat Luqman. Naam, lima perkara yang gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini yang pertama menyatakan innallaha indahu ilmus saah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Naam. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Naam. Ilmu tentang hari kiamat tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui, memberitahu kepada sebagian utusan-utusannya, para rasul, terkait tanda-tandanya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis, di antaranya hadis Jibril, di mana malaikat Jibril mengatakan kapan terjadinya hari kiamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang ditanya dan yang bertanya belum tentu tahu. Artinya sama-sama tidak mengetahui. Maka malaikat Jibril mengatakan, akhbirni an amaratiha, beritakanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal yatatawaluna fil bunyan ila akhir. Seorang budak melahirkan tuannya. Ada juga yang menafsirkan banyaknya pada hari-hari itu anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Antalidal amatu rabbataha. Juga disebutkan bahwa nanti pada hari kiamat, ya dekatnya hari kiamat, di antara tanda-tandanya adalah yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Naam. Ini disebutkan oleh para ulama tanda kiamat sughra, tanda kiamat sughra yang kecil. Dan banyak sekali disebutkan juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang lainnya. Adapun kapan terjadinya hari kiamat, tidak ada yang mengetahuinya. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Di sisinya lah pintu kunci-kunci perkara yang ghaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, Allah tabaraka wa taala. Tidak diberitahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, ya, hatta malaikat Jibril, ya, malaikat yang mukarrab, itu apa? Tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Nah, karena ini adalah terkait ilmul ghaib, la ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fabarakallahu fikum, cukup dengan ayat ini kita apa? Bisa mendustakan semua para dajjal, minad dajjalah. Ya, para pendusta dari pendusta-pendusta yang muncul di akhir-akhir ini yang mengatakan, ya, terjadinya hari kiamat tahun sekian lah. Kita katakan, ya, dia adalah seorang pendusta. Cukup dengan ayat ini. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Naam. Karena banyak di masa-masa ini orang yang apa? Membuat, ya, perkara-perkara yang itu khususan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, apa? Lancang, berbuat lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ujung-ujungnya adalah untuk mencari kepentingan pribadi, untuk mencari sesuap nasi, untuk memperkaya diri dan yang semisalnya. Na'udzubillah. Na'am, tabarakallahu fikum. Kemudian yang kedua. Naam. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah lah yang mengetahui. Wa yunazzil al-ghaitha. Allah lah yang menurunkan al-ghaith. Allah lah yang menurunkan hujan. Naam. Al-ghaith maknanya adalah melenyapkan, menghilangkan. Naam. Menghilangkan kesempitan. Karena ghaiz adalah masdar. Maknanya melenyapkan, menghilangkan kesempitan atau kesulitan. Yang dimaksud di sini adalah al-matar, karena hujan menghilangkan kesulitan, kemarau dan kegersangan bumi. Dengan turunnya hujan, maka kemarau dan kegersangan bumi itu hilang. Naam. Wa yunazzilul ghaitha, dan dialah Allah yang menurunkan hujan. Naam. Fa barakallahu fikum. Ini juga tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan turunnya hujan. Naam. Wa la ya'lamu ahadun mata yanzilu al-ghaith lailan aw nahara. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan turunnya hujan, malam atau siang, besar atau kecil. Naam. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Fabarakallahu fikum. Sehingga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-ghaith, karena al-ghaith maknanya adalah melenyapkan kesempitan atau kesulitan, yakni menghilangkan kesulitan, kemarau dan kegersangan bumi. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham, dan juga Allah Subhanahu wa taala, dialah yang mengetahui apa-apa yang ada di dalam rahim-rahim kaum wanita. Naam. Ilmu pengetahuan tentang ya janin yang ada di dalam rahim-rahimnya para wanita hanya Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu janin ya, janin laki-laki atau janin perempuan? Janin yang merah atau janin yang hitam? Naam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Sehingga fabarakallahu fikum, kita menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Naam. Sehingga jangan kita apa? Mudah untuk menuduh para istri berzina atau yang semisalnya, karena apa? Tidak sama dengan dia kulitnya atau yang semisalnya. Naam, fabarakallahu fikum. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah lah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim-rahimnya wanita, yakni apakah laki-laki atau wanita, atau ya apakah bayi itu bayi yang merah, bayi yang putih bersih, atau bayi yang hitam. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam, fabarakallahu fikum. Nah, sekarang banyak ya para dokter yang bisa mengetahui, bisa mendeteksi ya bahwa janin yang dikandung seorang ibu ya ini adalah janin laki-laki. Naam, itu setelah apa? Setelah sempurna seluruhnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat untuk apa? Meniupkan ruh pada ya gumpalan-gumpalan daging itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, kepada malaikat untuk apa? Bikat bi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Untuk menulis pada janin ini empat perkara. Naam. Tentang rizkinya, tentang ajalnya, tentang bahagia dan sengsaranya dia. Naam, itu sudah ditulis. Baru setelah itu apa? Para dokter bisa mendeteksi, bisa meneropong, melihat bahwa janin yang dikandung oleh seorang wanita setelah 4 bulan ini berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan, baru terlihat. Adapun sebelumnya tidak tahu. Umur 1 bulan, umur 2 bulan belum bisa dideteksi. Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dialah Allah yang tahu apa-apa yang ada di rahim-rahimnya para wanita. Naam. Kemudian yang berikutnya, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan tidaklah seorang jiwa mengetahui apa yang dia akan usahakan untuk hari esok. Naam. Fabarakallahu fikum. Ini Naam mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatunya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Naam, kita berupaya dan juga apa? Mengambil asbab-asbab agar kita tetap berada di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui apa yang dia akan usahakan untuk hari esok. Am khair am syarr? Akhair am syarr? Apakah kebaikan atau kejelekan? Naam. Dia tidak mengetahui apa yang dia akan perbuat ya esok hari, apakah dia melakukan kebaikan atau melakukan kejelekan. Naam fabarakallahu fikum. Ini semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya berupaya dan berikhtiar mengambil asbab-asbab agar Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir yang baik untuknya. Fabarakallahu fikum. Teruslah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita senantiasa diberikan yang terbaik untuk masa depan. Masa yang akan datang. Naam. Berusaha terus. Untuk apa? Untuk beramal saleh. Melakukan kebaikan. Naam, karena enggak tahu apa yang dia apa? Apa yang dia akan lakukan untuk hari esok. Naam. Sehingga jangan kita menunda-nunda kebaikan. Apa yang ya menjadi kebaikan untuk saat ini, maka hendaknya kita apa? Bergegas untuk melakukan kebaikan itu. Karena kita tidak tahu apakah hari esok kita akan berada terus di atas kebaikan atau na'udzubillah kita malah apa? Berada di atas kejelekan. Naam. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tidaklah seorang jiwa mengetahui apa yang dia akan usahakan untuk hari esok. Naam, fabarakallahu fikum. Sehingga ini membuat apa? Membuat kita termotivasi. Amalan yang di depan kita, yang akan menjadikan kita tetap di atas kebaikan, segera kita lakukan. Jangan kita menunda-nunda, karena tidak tahu kita esok hari apakah kita berada di atas kebaikan atau di atas yang selainnya. Na'am fabarakallahu fikum. Kemudian wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah seorang jiwa, tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal dunia. Na'am, di bumi mana dia akan meninggal dunia. Ini juga menjadi motivasi buat kita agar kita dimanapun kita berada, hendaknya kita senantiasa melakukan kebaikan, karena tidak tahu kita kapan ajal menjemput kita. Dan apabila ajal itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita, maka tidak akan diakhirkan dan tidak akan diajukan. Pasti saat itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga fabarakallahu fikum, ketika seseorang dia akan meninggal dunia di sebuah negeri yang jauh, sedangkan dia di negeri ya yang jauh pula, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia memiliki hajah ya ke tempat tersebut. Misal seseorang ya tinggal di Indonesia, tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia wafat di tanah haram, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia memiliki hajah ke tanah haram. Dan dia akan meninggal di sana. Naam. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Idza aradallahu qabida 'abd bi ardin ja'ala lahu ilaiha hajah." Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin mencabut ya roh dari seorang hamba di suatu ya tempat, bi ardin, di tempat di mana dia akan meninggal dunia, ja'alalahu ilaiha haja, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia memiliki hajat kepada tempat itu. Sehingga dia akan pergi ke tempat itu dan di tempat itulah dia akan meninggal dunia. Na'am barakallahu fikum. Ini semua termasuk apa? Mafatihul ghaib la ya'lamuha illallah. Kunci-kunci perkara yang gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Sehingga ayat-ayat ini atau ayat yang seperti ini menjadikan kita terus ya termotivasi bahwa dimanapun kesempatan kita untuk melakukan kebaikan, hendaknya kita ambil kebaikan itu, jangan sampai kita menundanya. Karena kita tidak tahu apa yang akan kita usahakan untuk hari esok, dan kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, di mana kita akan meninggal. Na'am fa barakallahu fikum. Dan juga kita tidak mengetahui apakah di antara kita saat ini, ya, ada yang meninggal dikarenakan terjangkit wabah yang melanda di hari-hari ini atau tidak. Tidak ada yang mengetahuinya di antara kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fa barakallahu fikum, kesempatan yang ada ini ambil dengan baik. Wabil khusus kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barakah, bulan yang penuh dengan kemuliaan ampunan. Masing-masing kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sibukkan diri dengan taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kehidupan dunia ini melalaikan kita. Jangan sampai kehidupan dunia ini menjadikan kita lupa kita akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan di kehidupan dunia ini. Fa barakallahu fikum. Sehingga masing-masing kita untuk apa? Saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Jangan sampai apa? Kita terlalaikan dari kehidupan yang dunia ini. Jangan sibuk dengan apa? Dengan urusan dunia. Boleh kita dengan urusan dunia. Itu apa? Sebatas mengganjal apa yang menjadikan kita kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Ayuhal ikhwatu fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Maka perbanyaklah, ambil kesempatan. Kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini dalam menjalankan kebaikan, jangan sampai kita menunda-nundanya. Karena tidak tahu di antara kita apa yang akan kita lakukan untuk hari esok. Apakah kita masih di atas perbuatan-perbuatan kebaikan yang akan menyelamatkan kita, atau kita berada di atas perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan dosa yang akan menyengsarakan kita di dunia wal akhirah. Maka dari ini, hendaknya kita apa? Introspeksi diri kita. Dan juga hendaknya kita apa? Terus mengambil kesempatan-kesempatan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk mengambilnya. Jangan sampai kita melewatkannya. Naam, karena rugi, karena orang-orang yang nanti ya pada hari kiamat banyak yang menyesal. Sampai-sampai mereka orang-orang kafir digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya laitani kuntu turaba." Wahai, seandainya dulu aku adalah tanah. Jadi menyesal, penyesalan yang luar biasa. Naam, hujah-hujah dan juga bukti-bukti sudah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mereka masih atau tetap memilih kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala daripada keimanan. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.